Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan kembali di malam hari ini melanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul. Sekarang kita memasuki Al-Aslus Tsani, pokok yang kedua yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-aslu tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wahuwa, dan yang namanya Islam atau agama Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepadanya, kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, orang-orang musyrik. Wa huwa thalathu maratiba, dan agama Islam ini, dinul Islam ini, ada tiga tingkatan. Al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsanu. Islam tingkatan yang pertama, Iman tingkatan yang kedua, Ihsan tingkatan yang ketiga, yang paling tingginya. Wa kullu martabatin laha arkanun, masing-masing dari tingkatan tersebut memiliki rukun-rukunnya. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yakni di antara al-usulus salasah, tiga hal yang pokok, yang mendasar, adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yani maksudnya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, minal kitabi wasunnah, dari al-kitab, al-Quran, dan as-sunnah, atau dengan ijma', kesepakatan para ulama. Agama Islam, dinul Islam, bisa juga kita katakan al-Islam, dinul Islam, sama dengan al-Islam. Artinya, tadi telah disebutkan, al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahli, dan bara'ah, antipati, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka Islam itu mencakup tiga perkara ini, yang menjadi definisi atau pengertian Islam itu sendiri. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, maksudnya seorang hamba berserah diri kepada Rabbnya istislaman syar'iyan, dengan penyerahan diri yang syar'i, dengan ketundukan, penyerahan diri, kepasrahan yang syar'i. yakni sesuai dengan syariat Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan mengesakannya dengan ibadah. Hanya beribadah kepada Allah. Hanya menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah semata. Wa hadha al-islamu huwa alladhi yuhmadu 'alaihi al-'abdu wa yuthabu 'alaihi. Islam inilah yang seorang hamba akan dipuji karenanya dan akan mendapatkan pahala tunduk terhadap syariat Allah, berserah diri kepada Allah secara syar'i, yakni dengan menjalankan syariatnya, dengan mentauhidkan Allah dan mengesakannya dengan ibadah. Adapun al-istislam al-qadari, penyerahan diri atau tunduk terhadap ketentuan dan takdir Allah, fala sawaba fihi, maka tidak ada pahalanya. Li'annahu la hilata li'insani fihi, dikarenakan tidak ada daya upaya bagi seseorang padanya, yakni seseorang tidak bisa mengelak, menghindarkan dirinya dari takdir Allah. Misalkan seseorang laki-laki jenis kelaminnya atau perempuan, tinggi, pendek, dan seterusnya. Maka ini enggak ada pahalanya. Tidak ada kaitannya dengan pahala. Dia memang tunduk, berserah diri kepada Allah, tapi dengan takdirnya, dengan ketentuannya. Maka yang ini tidak ada kaitannya dengan pahala. Adapun kalau dia tunduk kepada Allah dengan syariatnya, menjalankan syariatnya, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, maka inilah yang terpuji dan yang akan mendapatkan pahala. Adapun tunduk terhadap takdir Allah, maka tidak ada kaitannya dengan pahala. Sebagaimana hal ini Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah tunduk atau berserah diri semua makhluk yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Tau'an, dalam keadaan sukarela, ridha, wa karhan, dan dalam keadaan terpaksa, benci, tidak suka, semuanya akan tunduk. Suka enggak suka, semua makhluk akan tunduk dengan takdir Allah. Dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ini pengertian Islam yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Pengertian yang kedua adalah tunduk kepadanya dengan ketaatan. Yakni dengan cara bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Li'anna ta'ata ta'atun fil amri bifi'lihi wa ta'atun fin nahyi bitarkihi. Dikarenakan yang namanya ketaatan itu ada dua jenis. Ada dua pengertian. Yang pertama ketaatan dalam perintah dengan cara mengerjakan perintah tersebut. Yang kedua ketaatan dalam larangan, dalam masalah larangan dengan cara meninggalkan larangan tersebut. Ini ketaatan sifatnya umum. Taat dalam perintah dan taat dalam larangan. Taat dalam perintah artinya mengerjakan perintah-perintah Allah. Taat dalam larangan Allah artinya meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun pengertian Islam yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Yani ayatabarra'a minhu. Seseorang berlepas diri darinya, dari kesyirikan. Dan memutuskan diri darinya. Atau melepaskan diri dia dari kesyirikan tersebut. Mengosongkan dirinya dari kesyirikan. Jangan sampai kesyirikan ada pada dirinya. Pada hatinya. Pada lisannya, ucapannya. Atau pada perbuatannya. Dia kosongkan. Dia bebaskan dirinya. Dia putuskan dirinya dari kesyirikan dengan segala jenisnya. Wa hadza yastalzimu al-bara'ata min ahlihi. Berlepas diri dan memutuskan diri serta membebaskan diri dari kesyirikan, ini konsekuensinya atau mengharuskan dia untuk berlepas diri juga dari para pelakunya. Dari orang-orang musyrik. Jadi, dua-duanya harus ada. Berlepas diri dari kesyirikan. Yang konsekuensinya, dia harus berlepas diri dari orang musyrik. Pelaku kesyirikan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik, suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para nabi dan orang-orang yang beriman. Ketika mereka berkata, yakni Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi selain Allah. Dua-duanya dibara', yakni berlepas diri dari orangnya dan dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kami mengkufuri kalian dan juga kesyirikan kalian. Dan telah nyata, telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Berarti harus benci dan harus memusuhi orang-orang musyrik selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai mereka beriman kepada Allah saja. Harus benci dalam hati kita. Dan kita buktikan dengan lisan kita tidak pernah memuji kesyirikan dan para pelakunya. Tampakkan dengan hati dan lisan serta anggota badan kita akan kebencian kita kepada kesyirikan dan orang-orangnya. Serta kita memusuhi mereka. Tentunya bukan berarti memerangi mereka atau menzalimi mereka, tidak. Masalah memerangi mereka atau membunuh mereka itu tugasnya penguasa. Kita hanya berkewajiban membenci, barok, dan memusuhi mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Harus jelas antara kita dengan mereka permusuhan dan kebencian. Sampai mereka beriman kepada Allah saja. Kemudian, bahwasanya agama Islam ini, dinul Islam, ada 3 tingkatan. Yani penulis rahimahullah menjelaskan bahwasanya ad-din al-Islami, agama Islam itu salatu maratib, ba'duha fauqa ba'din. Ada tiga tingkatan, sebagiannya di atas sebagian yang lain, yakni al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Yang paling bawahnya tingkatan bernama al-Islam. Kemudian naik kepada tingkatan yang kedua yang lebih tinggi, yakni yang bernama al-Iman. Ketika sudah bagus imannya, maka naik kepada tingkatan yang ketiga yang paling tinggi yang bernama al-Ihsan. Insyaallah nanti ada penjelasannya masing-masing. Masing-masing dari tiga tingkatan tersebut memiliki rukun-rukunnya. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, demikian pula ihsan ada rukunnya. Dalil tentang hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, ketika datang malaikat Jibril alaihi salam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang tiga tingkatan agama Islam tersebut dengan menjelaskan rukun-rukunnya. Islam rukunnya ada 5. Iman rukunnya ada 6. Dan ihsan rukunnya ada 1. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Inilah malaikat Jibril alaihi salam yang sengaja datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dan ternyata yang diajarkan adalah tentang tiga hal ini. Islam, iman, dan ihsan. Berarti inilah intinya agama Islam. Tiga tingkatan ini. Al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Hadis ini telah lewat penjelasannya. Ia telah lewat disebutkan secara lengkap. Hadis riwayat al-imam Muslim rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyatakan fa arkanul islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam ada 5. Semuanya sudah menghafal, sudah hafal dari anak-anak yang paling kecil usia TK itu sudah menghafal tentang rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusannya Allah. Wa iqamus salati. Rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat 5 waktu, sehari semalam. Wa ita'uz zakati. Rukun yang ketiga, menunaikan atau membayar zakat. Wa shaumu ramadhan. Rukun yang keempat, puasa di bulan Ramadhan. Wa hajju baitillahil haram. Rukun yang terakhir dan kelima adalah berhaji ke Baitullah Ka'bah. Ka'bah, yakni Baitullah Al-Haram. Rumah Allah Al-Haram yang mulia. Yang penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Dalil bahwasannya rukun Islam ada 5 disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang masyhur yang terkenal. Yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu, agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Berarti inilah rukunnya, pondasinya, perkara yang mendasarnya, perkara yang paling prinsipnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, yang keempat puasa ramadhan. Wa haji baitillahil haram, yang kelima haji ke baitullah al haram. Hadis muttafaqun alaih. Adapun rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah ruknun wahidun, satu rukun. Dan dia dikatakan satu rukun padahal ada dua bagian. Syahadatu an la ilaha illallah satu bagian atau bagian pertama, wa anna Muhammadar Rasulullah bagian yang kedua. Tetapi ini, dua bagian ini dijadikan sebagai satu rukun. Dikatakan sebagai satu rukun. Mengapa demikian? Dikarenakan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ibadah apapun, salat, zakat, dan yang lainnya, itu dibangun di atas perwujudan atau mewujudkan dua perkara tersebut bersama-sama. Ini semua ibadah dibangun di atas pewujudan dari dua perkara tersebut. Syahadah la ilaha illallah dan syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ibadah apapun tidak akan diterima illa bil ikhlasi lillahi azza wa jal, kecuali dengan keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikandung oleh kalimat syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini sebagai dalil tentang wajibnya ikhlas dalam ibadah. Dalam ibadah apapun harus ikhlas. Yang ikhlas artinya dia menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Dan yang kedua, ketika dia beribadah kepada Allah, dia hanya mengharap wajah Allah ketika beribadah. Hanya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa itba'ur rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah apapun tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dikandung oleh kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bagian yang kedua dari rukun ini, rukun Islam yang pertama ini. Itu penjelasannya mengapa rukun ini dijadikan satu rukun padahal berisi dua bagian. Karena ibadah apapun harus dibangun di atas dua hal ini. Ikhlas karena Allah, yang ini dikandung dalam syahadah an la ilaha illallah. Dan harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah. Dan ini dikandung dalam kalimat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, fadalilu asyhadati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadah, syahadat, syahadatu an la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat ke-18. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan masalah ini. La ilaha illallah. Qa'iman bil qisth. Allah menegakkan keadilan, yakni kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana atau memiliki hikmah-hikmah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat persaksiannya Allah untuk diri-Nya, yaitu bi'annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, yakni Allah saja. Dan juga ayat ini mengandung persaksian para malaikat dan juga persaksian ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, para ulama, bidzalika, tentang la ilaha illallah tersebut. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay al adl. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menegakkan al qist, yakni al adl, keadilan. Sedangkan keadilan yang paling adil adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mewujudkan, melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Inilah keadilan yang paling adil. Kemudian Allah menetapkan hal itu dengan firman-Nya, La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha memiliki hikmah. Dan di dalam ayat ini terdapat manqabah azimah li ahlil ilmi. Terdapat keutamaan yang besar. Terdapat pujian dan keutamaan yang besar. Bagi siapa? Bagi ahlul ilmi. Orang-orang yang berilmu. Atau para ulama. Di mana di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan, menghabarkan, bahwasanya mereka adalah syuhada ma'ahu wa ma'al malaikah. Bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang mempersaksikan, para saksi, bersama Allah dan bersama para malaikatnya. Allah, malaikat-malaikatnya dan para ulama mempersaksikan tentang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan yang dimaukan atau yang dimaksudkan dengan para ulama, ahlul ilmi atau ulul ilmi, adalah mereka yang memiliki ilmu syariat. Ilmu tentang agama Allah, tentang Al-Quran dan tafsirnya, dan juga tentang Al-Sunnah dan penjelasannya. Mereka lah yang dikatakan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, yakni yang berilmu tentang syariat Islam, syariatnya Allah. Dan tentunya yang pertama kali masuk dalam pengertian ahlul ilmi adalah rusuluhu al-kiram, rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah yang mulia. Mereka dikatakan ahlul ilmi. Tetapi karena ada sebutan yang lebih mulia, maka disebut dengan ar-rasul atau an-nabi. Ini sebutan yang lebih mulia, lebih tinggi daripada ahlul ilmi. Tentunya ar-rasul atau an-nabi jelas pasti ahlul ilmi, orang yang berilmu dan yang paling berilmu. Karena mereka, rasul dan nabi, langsung mendapatkan wahyu dari Allah, dibimbing oleh Allah, terjaga dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Tentunya mereka lah yang paling berilmu. Wahadhihi syahadatu a'zamu syahadatin. Persaksian ini, persaksian bahwasanya la ilaha illallah adalah persaksian yang paling besar, yang paling agung. Li'idhami asyahidi wal masyhudi bihi. Mengapa dikatakan persaksian yang paling agung? Karena agungnya, besarnya pihak-pihak yang mempersaksikan dan besarnya atau agungnya sesuatu yang dipersaksikan. Adapun yang mempersaksikannya adalah Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Al-Azim yang maha agung. Dan juga para malaikatnya, makhluk yang mulia. Yang taat, yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Dan ulul ilmi yang mempersaksikannya adalah para ulama. Tentunya para rasul masuk padanya yang pertama kali. Mempersaksikan la ilaha illallah. Para ulama adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang agung. Wal masyhuru bihi tauhidullah fi uluhiyatihi. Dan yang dipersaksikan adalah perkara yang paling besar. Perkara yang paling agung, yakni tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam masalah beribadah kepadanya. Wa taqriru dzalika la ilaha illa huwal azizul hakim, dan penetapan hal itu, yakni la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha memiliki hikmah. Sedangkan makna kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Sedangkan makna dari kalimat la ilaha illallah harus dihafalkan dan dipahami. Yani la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha, yang artinya tidak ada ilah, ini menafikan atau meniadakan segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Ditiadakan, dinafikan, diingkari, ditolak. Ini apa? Segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah. Illallah, adapun kalimat yang kedua dari la ilaha illallah, yani illallah, kecuali Allah. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu. La syarika lahu fi ibadatihi. Kalimat ini menetapkan bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah saja. Diserahkan untuk Allah saja. Yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Sebagaimana Allah itu tidak ada serikat baginya dalam kerajaannya, kekuasaannya. Yani hanya Allah satu-satunya yang memiliki, menguasai alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ini. Maka demikian pula dalam masalah peribadatan untuk Allah, maka tidak ada sekutu. Yani tidak boleh seorang hamba menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Dia harus menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna, yakni makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah atau diibadahi kecuali Allah saja. Maka persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja, artinya seorang hamba mengakui dengan lisannya, mengakui, mengetahui, meyakini dengan lisannya dan hatinya, lisannya mengikrarkan, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dalam keadaan dia mengetahui maknanya dan mengimani maknanya dengan hatinya, yakni bahwasanya La ma'buda haqqun illallah azza wa jal. Seorang mengetahui, mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasanya La ma'buda haqqun illallah azza wa jal. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah azza wa jal semata. Dikarenakan kalimat ilah itu maknanya makluh, yang diibadahi, ma'bud, yang disembah. Wa ta'alluh artinya at-ta'abbud, peribadatan, penyembahan. Dan kalimat la ilaha illallah mengandung penafian dan penetapan. Adapun penafian yaitu kalimat la ilaha. Adapun isbat kalimat illallah. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.